lakukan pada diriku. Hanya karena ku telah pulang, mengapa kau marah tiap malam kemalam? Tak sempat ku jelaskan, dirimu minta ku menceraikan. Betapa mudah kau ucapkan, kini sia-sia semua pengorbananku. Sesuap nasi, ku bukanlah nyamuk malam yang suka menghisap darah, tapi ku peras keringat semua demi cinta kita. Betapa buruk perasaan kamu yang kau tuduhkan pada diriku. Semua demi cinta kita. Betapa buruk perasaan kamu yang kau tuduhkan